Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimallahu wa sahih Ibn Hibban an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Abu Bakar As-Siddiq dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata lamma kana yaumu Uhudin, ketika terjadi perang Uhud, insarafan nas kulluhum 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia seluruhnya lari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu awwala man faa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku adalah orang pertama kali yang kembali mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraitu baina yaday rajulan yuqatilu an wa yahmi, aku melihat di hadapan beliau ada dua orang yang berperang dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, kun talhata fidaka abi wa ummi, kun talhata fidaka abi wa ummi, falam anshab an adrakani Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa idha huwa yashtaddu ka'annahu tayrun hatta lahiqani. Jadilah kamu seperti Talhah, fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Jadilah engkau sebagai Talhah, Talhah yang menjaga Rasul SAW, sahabat yang mulia, sehingga ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Falam anshab an adrakani Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa idha huwa yashtaddu ka'annahu tayrun hatta lahiqani. Sampai-sampai Abu Ubaidah mendahuluiku maju ke depan mengawal Rasulullah SAW. Fadafa'ana ila Nabi SAW, maka beliau mendorong kami kepada Nabi SAW. Fa'idha Talha baina yadayhi sari'an, maka tiba-tiba Talha di hadapan Rasulullah SAW sedang bergulat, ya, berperang, ya, berkecamuk, ya, adu pedang dan lain sebagainya. Faqala Nabi SAW, dunakum akhakum faqad aujaba, cukuplah saudara kamu yang maju, maka dia telah menyempurnakan di dalam pertempurannya. Waqad rumya Nabi SAW fi jabinihi waruya fi wajnatihi hatta ghabat halqatun min halaqil mighfar fi wajnati. Sampai-sampai pada perang Uhud ini Rasulullah SAW terkena fi jabini. Jabin bisa saja, ada yang mengatakan riwayat yang ini, wajnati hatta ghabat halqatun min halaqil mighfar fi wajnati. Jadi baju besinya atau helm besinya pecah patah. Wa fadhahabtu li anzi'aha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskannya. Faqala Abu Ubaidah, maka berkata Abu Ubaidah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, nasyadtuka billahi ya Abu Bakar illa taraktani. Qala wa akhadha Abu Ubaidah sahma bihi, aku memohon kepada engkau atas nama Allah, wahai Abu Bakar, biarkan aku saja yang melepaskannya. Maka Abu Ubaidah bin al-Jarrah mengambil melepaskan, ya, anak panah tersebut dari oleh mulutnya. Faja'ala yunadniduhu karahatan an yu'dhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ubaidah terus berusaha menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khawatir mengganggu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumastalla sahma bifi, kemudian mengalirlah darah dari mulutnya. Panadara taniyatu Abi Ubaidah, copotlah kedua geraham gigi Abu Ubaidah. Qala Abu Bakar thumma dhahabtu li akhudh al-akhar. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengatakan, kemudian aku pergi untuk mengambil yang lainnya. Faqala Abu Ubaidah nashadtuka billahi ya Abu Bakar illa taraktani. Qala fa akhadahu faja'ala yunadnidu hatta istalla hatta istallahu fanadara taniyatu Abi Ubaidah al-ukhra. Demikian pula yang berikutnya sama, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an ingin melepaskan anak panah pada tubuh Rasulullah SAW, ya, maka Abu Ubaidah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, aku mohon kepadamu wahai Abu Bakar atas nama Allah, biarkan aku saja yang melakukannya. Ya, kemudian dicabut, mengalirlah darah dari mulutnya. Nah, demikian pula lepas satu tanggal dari gigi geraham atau yang kedua dari giginya Abu Ubaidah yang berikutnya. Tuma qala Rasulullah SAW, dunakum akhakum faqad aujaba. Cukup ya saudara kamu saja yang melakukannya, karena dia telah melakukan dengan baik, dengan sempurna. Qala fa aqbalna ala Talha nu'alijuh. Maka kami, kata Abu Bakar Siddiq, menghadap, menemui, menjumpai Talha. Ya, dalam keadaan Talha terluka. Nu'aliju, kita mengobatinya, diobati. Waqad asabatu bid'ata asyara darbah. Talha terkena lebih dari 10 sayatan tombak, pedang dan lain sebagainya. Pukulan, bukan pukulan tangan, tapi pukulan pedang, sabetan pedang. Allahu Akbar. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Abu Bakar Siddiq, Abu Ubaidah, Talha. Nah, menolong, maju terus, menolong, membantu, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.